Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian karena keberadaan kita pada hari ini insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita pada hari ini akan mencoba untuk lebih menggairahkan semangat kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang akan melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-49 yang akan menggambarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-49 ini merupakan lanjutan penjelasan dari penutup ayat ke-48 di mana Allah mengatakan wa zikra lil muttaqin, kedudukan Taurat itu adalah sebagai pemberi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang bertakwa di sini? Allah mencirikannya dengan dua, yaitu allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah walaupun pada saat dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, atau artinya dalam keadaan ghaib mereka tetap takut kepada Allah. Nah, menarik di sini bahwa menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa kalau kita ingin menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah untuk menumbuh kembangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena tanpa adanya rasa takut kepada Allah, maka dikhawatirkan orang tersebut akan menjadi orang-orang yang malah berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut tidak ada pada Allah atau tidak semakin besar di dalam hati, maka yang terjadi adalah sikap meremehkan segala aturan-aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini orang yang bertakwa itu adalah orang yang berusaha untuk menumbuh kembangkan dan menyiram bibit-bibit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti apa kepada Allah? Takut kalau-kalau dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau-kalau ternyata dia tidak melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Oleh karena itu, salah satu tugas kita di dalam kehidupan ini dan tugas kita kepada keluarga kita, kepada anak didik kita, kepada masyarakat kita adalah bagaimana mengingatkan mereka untuk tetap sadar dan ingat kepada Allah dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa rasa takut ya, di dalam bertauhid itu ada dua hal yang harus dikembangkan, yaitu rasa khauf dan raja. Ya, ibaratnya seekor burung, maka rasa takut itu adalah kepala burung, sedangkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti dua sayap burung. Ketika rasa takut tidak ada, maka ibarat burung tanpa kepala yang tidak akan mungkin bisa terbang. Ketika rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada, itu berarti ibarat burung yang sayapnya patah yang juga tidak akan mungkin bisa terbang. Oleh karena itu, kenapa rasa takut ini menjadi sangat penting untuk kita kembangkan? Karena dengan rasa takutlah maka kita akan bisa memproteksi diri kita. Pada saat seseorang takut kepada Tuhannya, maka dia bisa mengontrol segala sikap dan tingkah lakunya. Dia akan bisa untuk menjadi orang-orang yang merasa takut dan bahkan memiliki malu yang sangat besar pada saat dia tersalah di dalam melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Tuhannya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Perdana. Ayat 49 dari surah Al-Anbiya sebagaimana diterangkan oleh Ustaz Perdana tadi terkait dengan ayat 48 wa zikra lil muttaqin. Muttaqin, siapa yang muttaqin itu? Ada dua ciri orang bertakwa sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi. Yang pertama yakhshawna rabbahum. Kedua wahum minas saati musfiqun. Takut kepada Allah, takut kepada hari kiamat. takut kepada neraka. Dalam tafsir inspirasi disebutkan ketakutan mukmin diletakkan pada tempat yang sebenarnya. Kita takut, takutlah pada tempat yang sebenarnya. Kita takut kepada dosa dan kita takut melawan Allah. Itulah yang harus kita takuti. Takut kalau perbuatan kita ini tidak mendapat ridho Allah. Takut kalau perbuatan kita ini adalah satu bentuk dari perlawanan kita terhadap Allah. Itulah yang kita takut. Takut perbuatan kita ini kalau ini menantangkan dosa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Perdana tadi. Namun selain itu, orang yang beriman adalah orang yang paling bahagia, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jadi sebenarnya, sebagaimana juga telah disebutkan, ada al-khauf, ada ar-roja. Kita takut, tapi kita berharap. Kita berharap bahwa Tuhan pengampun, Tuhan penyayang, Tuhan pengasih. Allah at-tawwab, Allah al-ghafur, Allah al-ghafar, ghafurur rahim, rahmanur rahim. Inilah harapan yang begitu besar, sehingga kita menemukan ketakutan mukmin diletakkan pada tempat dan porsi yang sebenarnya dan sewajarnya. Disebutkan, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan semua makhluk takut kepadanya. Man khafa Allah khafa kulla syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, semua makhluk akan takut kepadanya. Tetapi sebaliknya, man khafa ghairallah khafahu kulla syai. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah akan membuat semua yang ada di sekelilingnya menjadi suatu hal yang sangat dia takuti. Pendengar yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah membuat Anda menjadi orang-orang yang mulia. Man tawadu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadu, merendah di hadapan Allah, Allah akan menjadikan Anda manusia mulia. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, bahasa yang singkat dan padat ini tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal memberikan kita inspirasi bahwa ketika rasa takut itu muncul di dalam hati, ketika kita mengembangkan rasa takut dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang mulia. Jadi pada intinya adalah sebenarnya tidak susah untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang terhormat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang bermartabat. Karena sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu pelajaran besar bagi kita bahwa selama ini pencarian kita terhadap hidup yang mulia, agar hidup kita menjadi dihormati oleh orang lain, bermartabat dan sebagainya, sebenarnya di dalam Islam kunci satu-satunya adalah bagaimana kita merasakan takut kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, maka engkau tidak akan takut lagi kepada apapun yang ada di dunia ini. Ya, sebagaimana kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika para sahabatnya menawarkan untuk menjadi bodyguard Rasul, security Rasul. Wahai Rasulullah, kami akan jaga rumahmu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Pulang saja ke rumah, karena aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjagaku. Begitu juga ketika di Gua Sur, pada saat orang-orang kafir sudah semakin dekat, Abu Bakar merasa gelisah. Rasulullah mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan gundah, karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sungguh indah hidup ini, pada saat kita merasakan takut kita kepada Allah, maka kita tidak akan merasa takut kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Bukankah itu merupakan suatu hal yang menyenangkan? Kalau begitu, perbesar rasa takut kita kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.